Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Sulam Taufik ini. Kita sudah sampai di syarat-syarat dua khutbah ya. Kalau video sebelumnya membahas rukun, ini sekarang membahas syarat. Wa syurutuha taharatu at-taharatu 'anil hadas. Syarat khutbah itu ada beberapa. Yang pertama adalah suci dari hadas. Wa 'anil najasati, dan suci dari najis. Kesucian itu harus disucikan dari badan, fil badani wal makani wal mahmuli. Badan, badan khatib ya, tempat khatib dan barang-barang yang dibawa. Wa satrul aurati, syarat selanjutnya adalah menutup aurat. Wal qiyamu, syarat berikutnya berdiri. Wal julusu bainahuma, duduk di antara kedua khutbah. Kemudian tadi mana ya, wal wila'u bainahuma, terus menerus antara dua khutbah. Wa bainahuma wa bainah sholat, terus menerus antara dua khutbah dan sholat. Wa ayyakuna bil arabiyah, syarat yang terakhir adalah menggunakan bahasa Arab. Nah ini sekarang kita bahas satu persatu. Syarat dua khutbah ada tujuh. Syaratnya ada tujuh. Yang pertama suci dari hadas, suci dari dua hadas. Hadas ini mencakup hadas kecil dan hadas besar. Dan juga suci dari najis, najis yang tidak diampuni. Suci di badan khotib ya, badan khotib, tempat khotib yaitu mimbar, dan hal-hal yang dibawa khotib. Yang di bawah ini ya mencakup pakaian atau yang lain, misalkan sorban dan lain-lain. Syarat yang kedua, menutup aurat. Syarat ini bila kita mengacu pendapat bahwa khutbah adalah ganti dari dua rakaat. Jadi rakaat sholat duhur itu kan empat ya, sholat jumat hanya dua. Ada pendapat yang mengatakan dua rakaat itu, dua rakaat yang tidak dilakukan itu digantikan oleh dua khutbah. Jadi dua rakaat ini diganti oleh khutbah. Jadi yang asalnya empat dirubah menjadi dua dan khutbah. Ya. Kalau kita mengikuti ini maka disyaratkan menutup aurat. Ya. Ini bagi khatib ya. Kemudian yang ketiga berdiri, berdiri di kedua khutbah. Kalau mampu melakukannya. Jadi syarat ini berdasarkan mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau ada khatib yang tidak mampu berdiri, maka dia khutbah dengan duduk ya. Dia khutbah dengan duduk dan memisah dua khutbah itu, kalau khutbahnya dengan duduk itu dengan diam. Ya. Jadi kalau berdiri kan memisah khutbahnya dengan duduk ya. Jangan disalahpahami, kalau khutbahnya dengan duduk kemudian memisahnya dengan tidur miring, tidak seperti itu. Kalau khutbahnya dengan duduk ya memisahnya hanya diam saja, tidak harus melakukan melakukan sesuatu yang berbeda dengan duduk ya. Jadi hanya diam saja. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat. Syarat khutbah yang keempat adalah duduk di antara keduanya. Ya ini tadi yang menjadi masalah. Kalau khutbahnya berdiri di saat memisah keduanya itu disyaratkan duduk. Tapi kalau duduk itu tidak ada persyaratan lain untuk memisah dua khutbah, cukup dengan diam saja. Syarat duduk ini karena mengikuti Nabi, dan tuma'nina di dalam duduk itu harus. Maksudnya orang yang duduk di tengah-tengah khutbah, khatib yang duduk di tengah-tengah khutbah, dia tidak diperbolehkan bergerak. Dia diam sebentar, harus diam sebentar. Tidak boleh langsung mencari khutbah yang disakunya. Harus ada tuma'ninah ini. Tidak boleh bergerak terus. Maka andai kata ada khatib yang meninggalkan tuma'ninah, dia harus kembali berdiri ya, agar dia duduk dengan tuma'ninah. Jadi berdiri lagi lalu duduk dengan tuma'ninah. Maksudnya duduk ini harus ada tuma'ninahnya. Kemudian yang kelima adalah terus menerus antara dua khutbah. Antara dua khutbah harus terus menerus. Penggambaran terus menerus adalah dua khutbah itu tidak boleh dipisahkan dengan pemisah yang lama. Ukuran lama adalah uruf ya. kebiasaan sekitar. Tapi ada yang membatasi ukuran lama dengan kadar 2 rakaat yang cepat. Jadi seperti standaritas di pembahasan-pembahasan yang lain, terkadang standaritasnya itu uraf, tapi ada standaritas lain yang tidak berupa uraf ya. Dalam hal ini pemisah yang lama ada standaritas, yaitu kadar 2 rakaat yang cepat. Jadi kalau lebih dari ini maka sudah dianggap lama. Kalau sudah mencapai ini maka sudah dianggap lama. Jadi kalau kurang dari itu, kalau kurang dari kadar 2 rakaat, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam arti tidak membahayakan kesan khutbah. Kemudian syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6 adalah berturut-turut antara khutbah dan sholat. Jadi antara khutbah dan sholat ini batasannya sama dengan antara 2 khutbah. Artinya kalau ada jeda, kalau ada pemisah yang lama antara khutbah dan sholat, yang pemisah itu mencapai 2 rakaat, maka khutbahnya tidak sah, harus diulangi lagi. Jadi pemisah itu selain tidak diperbolehkan memisah antara 2 khutbah, tidak boleh juga memisah antara khutbah dan sholat Jumat. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir, khutbahnya harus berupa bahasa Arab. Jadi semua rukun khutbah itu harus dilakukan dengan bahasa Arab. Ini yang rukun saja ya, yang rukun saja. Artinya khutbah yang biasa kita dengar bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu ya sah. Sah kalau memang rukunnya sudah berbahasa Arab. Artinya kalau dari awal sampai akhir tidak bahasa Arab, ya itu yang bermasalah. Rukunnya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Kemudian ini ada satu pemberitahuan, ada satu tambih dari Ahmad Az-Zahid dan Muhammad Ar-Romli. Tambih ini mana aslinya peringatan ya, tapi saya lebih suka menerjemahnya dengan pemberitahuan. Sesuatu yang penting ya, tambih ini sesuatu yang penting. Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan beberapa hal. Ada beberapa hal yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah hal itu wajib atau tidak. Salah satu dari hal itu adalah rukun yang disyaratkan didengar itu harus berupa bahasa Arab ya. Ini ternyata ada perbedaan ulama ya. Apakah rukun khutbah itu semuanya harus berbahasa Arab atau tidak, itu ternyata ada perbedaan ulama. Yang dimaksud dengan rukun ini mengecualikan rukun bacaan ayat. Kalau rukun bacaan ayat itu ya pasti harus menggunakan bahasa Arab, karena itu kan Al-Quran, tidak boleh diterjemah dengan bahasa lain. Kalau untuk membaca ayat ini semua ulama sepakat harus membacanya dengan bahasa Arab. Jadi yang menjadi perdebatan adalah rukun selain membaca ayat, yaitu hamdalah, sholawat, wasiat takwa dan doa. Itu ada yang mengharuskan menggunakan bahasa Arab, ada yang tidak. Jadi andai kata di dalam penduduk itu tidak ada orang yang mampu berbahasa Arab, maka dia seperti orang yang tidak mampu takbir, sama seperti orang yang tidak mampu takbir. Artinya ya kalau tidak mampu takbir ya diterjemah ya. Aturan takbir kan begitu, tidak seperti Fatihah. Kalau Fatihah kan kalau tidak mampu diganti ayat lain, kalau takbir ya diterjemah. Jadi kalau ada waktu yang terlewatkan untuk belajar bahasa Arab, tapi seluruh penduduk itu tidak melakukannya, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa dan mereka tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Jadi rukun khutbah itu boleh diterjemah asalkan tidak mampu berbahasa Arab ya. Tidak mampu berbahasa Arab dan tidak mungkin mempelajarinya. Kalau masih mungkin belajar, maka ya harus belajar. Kalau mungkin belajar tapi tidak mau belajar, berarti seluruh penduduk desa itu berdosa dan mereka tidak wajib melakukan sholat Jumat. Dan mengenai khutbah yang didengar ya, jamaah yang mendengarkan khutbah dengan bahasa Arab, walaupun mereka tidak paham artinya, itu khutbahnya tetap sah. Jadi jamaah itu tidak harus memahami isi khutbah untuk kesahan khutbah. Jadi bahasa Arab itu kan tidak semuanya paham ya, tidak semuanya paham. Kemudian termasuk dari hal-hal yang diperdebatkan ulama adalah niat khutbah. Niat khutbah dan niat kefarduan khutbah. Ini disyaratkan menurut Al-Qadhi Husain ya. Jadi kalau di dalam fikih ada kata Al-Qadhi, itu yang dimaksud adalah Qadhi Husain. Tapi menurut pendapat yang Ashah itu tidak sama dengan pendapat Qadhi Husain. Menurut Ashah tidak harus niat khutbah, tidak harus niat kefarduan khutbah bagi khatib. Kemudian yang berikutnya adalah tartib antara tiga rukun. Ini adalah salah satu yang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah rukun khutbah itu harus tartib atau tidak? Itu ulama berbeda pendapat ya, tidak sepakat. Tartib itu maksudnya adalah memulai dengan hamdalah, lalu sholawat, lalu wasiat. Hamdalah dulu, ini yang pertama, kedua sholawat, ketiga wasiat. Ternyata menurut pendapat Ashah hal ini tidak wajib. Tartib ini tidak wajib. Jadi boleh dibolak-balik. Wasiat dulu, baru sholawat, baru hamdalah boleh. Sholawat dulu, hamdalah, wasiat boleh dibolak-balik. Nah, seperti yang saya jelaskan di salah satu video, kalau istilahnya Ashah itu berarti lawannya kuat. Kemudian untuk bacaan ayat dan juga doa itu tidak diharuskan tartib. Yang diperdebatkan ulama tartib atau tidaknya itu hanya ini saja. Kalau untuk bacaan ayat dan doa tidak harus tartib. Dan antara dua ini, antara dua rukun ini dengan rukun yang lain juga tidak harus tartib. Di video setelahnya kita akan membahas syarat-syarat menjadi makmum ya, syarat jamaah. Wallahu a'lamu bishawabi.